asmara akan selalu bersama kita. Di setiap langkah aku merasa ada nafas cinta yang bergelora di dalam jiwa. Dalam jiwa.